Oke, langsung aja teman kedua bareng New Palapa. Kepalsuan ikrar darimu semakin hatimu berbeda. Jujur di depan mata, di belakang main gila. Mengapa tak kau racun saja? Ikrar dirimu seakan sirna, mengenang kekesalan jiwa, ditelan kekesalan jiwa. Sekali lagi kasih tepuk-tepuk yang